Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Masyaallah muslimin hadirin barakallahu fikum. Di hari-hari ini di bulan Syaban yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur taufik dan kesempatannya untuk bersama-sama memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan dari sekian banyak nikmat untuk taqarrub ila Allah azza wajalla. Maka ketahuilah kenikmatan yang besar berupa waktu dan kesempatan ini merupakan modal yang mahal nilainya. Namun kebanyakan manusia dengan modal tersebut tidak mampu untuk bisa meraih keberuntungan-keberuntungan untuk dirinya. Sebagaimana hadis Bukhari, ni'matan makbulun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Bahwasanya ada dua jenis nikmat yang kebanyakan manusia itu makbul. Makbul, kata para ulama, seorang membeli sesuatu dengan harga yang mahal, lalu barang tersebut dia jual di bawah harga yang dia beli, atau dia jual dengan yang semisal. Itu namanya makbud, rugi. Bagaimana tidak rugi, dia membeli sesuatu barang yang seharusnya dijual dengan harga di atasnya dari harga pembeliannya supaya dapat untung, tapi malah dia jadikan barang yang dia jual harganya di bawah. Orang tersebut ditimpa makbun. Ya. Maka dua nikmat yang besar nilainya untuk bisa mendapatkan keberuntungan akhirat, kebanyakan manusia tidak bisa memanfaatkan modal tersebut, justru banyak ditimpa dengan kerugian. Apa itu? As-sihhatu wal farah. Dua jenis nikmat itu adalah kesehatan, yang kedua adalah waktu longgar, diberi umur, diberi kesempatan. Hadis Bukhari. Maka dari hadis ini, barakallahu fikum, seorang mukmin yang kajis, orang mukmin yang kajis, cerdas, orang yang cerdas dalam kehidupannya, bukan cerdas hanya urusan dunianya, tetapi orang yang cerdas, kata Nabi alaihi salatu wasalam, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kita harus jadi orang yang cerdas. Cerdas yakni kata beliau, man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu orang yang dana nafsahu. Melakukan muhasabah. Hasabah meneliti, melihat amalannya. Yang sudah dilakukan. Dia koreksi, dia muhasabah. Nah. Yang kedua, wa'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu namanya orang kayyis. Orang yang akyas, memiliki kecerdasan. Oleh karena itu seorang mukmin, barakallahu fikum, setiap kesempatan harus diambil untuk bisa dapat keuntungan. Dan keuntungan yang paling besar adalah keuntungan di akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Sehingga jangan sampai kita hanya cerdas dalam urusan perkara dunia. Tapi kita harus mulai menjadi orang-orang yang cerdas, bisa mempersiapkan diri dengan beramal soleh untuk menghadapi hari kematian. Ikhwati billah, rahimani wa rahimakumullah, maka bulan Sya'ban yang sudah di pertengahan lewat, tentunya kita perlu mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan yang Allah berkahi. Maka di antara perkara yang pertama ketika datang bulan Ramadan adalah menyambut dengan gembira. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yubashiru ashabahu bikudumi Ramadan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa Imam Nasa'i dari Abu Hurairah. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana nabiyyu, adalah nabi sallallahu alaihi wasallam basyiru ashabahu. Memberi kabar gembira kepada para sahabat-sahabatnya. Yakni dengan datangnya bulan Ramadan. Yubashir, memberikan kabar gembira. Iya, para sahabat ridwanullah alaihi wasallam, mereka diberikan tabsyir, kabar gembira oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Apa kata beliau? Wajakum syahrul ramadhan. Wajakum syahrul ramadhan. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak. Bulan yang diberikan barokah. Nabi menyebut alaih salatu wassalam dengan Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak. Bulan yang diberi keberkahan oleh. Yang kedua, kataballahu alaikum qiyamahu. Allah telah wajibkan atas kalian berpuasa. Ini kabar gembira yang kedua. Kataballahu alaikum qiyamahu. Allah wajibkan atas kalian puasa. Yang ketiga, kabar gembira berikutnya, fihi tuftahu abwabul jinan. Padanya di bulan Ramadan, tuftahu abwabul jinan, dibuka pintu-pintu surga. Kabar gembira bagi yang merindukan surga Allah. Fihi tuftahu abwabul jinan. Pada bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Yang keempat, wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup padanya pintu-pintu neraka jahim. Bagi mereka orang-orang yang takut dengan iqab, maka di bulan Ramadan betul-betul menjadi kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah Ta'ala, menjauhi hal-hal yang haram. Tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka jahim. Yang kelima, watahullu fihi syayatin. Dan dibelenggu setan-setan. Dalam lafaz yang lain, maradatul jin, dedengkotnya para jin. Yang paling durhaka dibelenggu oleh Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan Ramadan, lailatun khairun min alfi syahr. Satu malam lebih baik, ibadah satu malam lebih baik daripada ibadah seribu bulan, seribu tahun, min alf, seribu bulan, ya, di selain Ramadan. Satu malam ibadah di malam itu lebih baik daripada seribu bulan selain bulan Ramadan, selain pada malam itu. Dan yang ketujuh, beliau peringatkan, man hurima khairuha faqad hurim. Peringatan terakhir, man hurima khairuha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya, siapa yang Allah haramkan bagi dia kebaikannya, faqad hurim, sungguh dia tidak bisa mendapatkannya. Hadis akhrajahu Ahmad wa Nasa'i. Dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sahih At-Targhib wa Tarhib. Ma'asyiral muslimin, ada 7 poin penting di saat beliau memberikan kabar gembira datang bulan Ramadan. 6 poin semuanya mengandung kabar gembira. Satu poin penting yang ketujuh tadi adalah beliau mengingatkan adanya orang-orang yang Allah tidak berikan kesempatan dia untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Maka kita berlindung diri dari golongan orang-orang yang hurima khairuha, Allah tidak beri kesempatan mendapatkan kebaikannya karena dia orang yang celak. Dia orang yang celak. Dari hadis ini, hadis Ahmad bin Sa'i, disebutkan para salaf dulu, kata Ibnu Rajab. Dari hadis ini, kata Ibnu Rajab, hadal hadis aslun bitahniatin nas ba'duhum ba'da di syahri Ramadan. Kata Ibnu Rajab, sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai dalil mereka saling memberikan tahniah. Syahrun Mubarak. Syahrun Mubarak. Ucapan bulan yang Allah berikan barok. Ya. Ini mereka mengucapkan kalimat kegembiraan. Marhaban bihi wa ahlan. Maka kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan, kita sambut dengan penuh kegembiraan dan penuh berharap. Semoga kita termasuk orang yang mendapatkan apa yang beliau khabarkan dalam hadis. Selanjutnya, yang kedua, di samping kita menyambut dengan kegembiraan, dan kita tahu sifat orang mukmin, kita juga harus memiliki rasa khauf, takut, karena ibadah terbangun menjadi tiga rukun. Yang pertama adalah mahabbah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, wa min arkanil ibadah al-mahabbah. Harus ada rasa cinta, senang. Cinta dengan semua kebaikan yang Rasul alaihi salatu wassalam kabarkan. Juga yang kedua harus ada mahabbah, al-khauf, takut. Takut dengan apa yang disebutkan tadi. Man hurima khairuha faqad hurim. Dan yang ketiga adalah berharap. Roja, berharap dengan rahmat Allah, dengan waktu dan umur yang Allah berikan pada tahun ini, semoga kita diberi kesempatan bisa mendapatkan kebaikan yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga para salaf dulu, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memohon sebagaimana kata Yahya ibn Kathir rahimahullah meriwayatkan. Yahya ibn Kathir meriwayatkan, kana min tu'aihim, adalah di antara doa-doa mereka para salaf. Naam, Allahumma salimni ila Ramadan wasallim li Ramadana watusallimhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkan saya bisa sampai bulan Ramadan, dan selamatkan diri saya dengan bertemu bulan Ramadan, dan selamatkanlah dengan diterimanya amalan-amalan saya. Itu diantara ucapan para salaf, kata Yahya Ibn Kathir. Mereka sampai berdoa kepada Allah, mohon, Allahumma salimni ila Ramadhan wa salim di Ramadhan wa taswatu salimhu minni mutaqabbala. Ini doa para salaf, mohon bisa bertemu umur sampai Ramadan, di bulan Ramadan bisa diberi keselamatan, di bulan Ramadan Allah menerima amalan-amalan kita. Bahkan sebagian salaf, mereka doa memohon kepada Allah agar Allah Ta'ala mempertemukan diri-diri mereka bisa bertemu dengan bulan yang Allah berikan barokah ini. Ya, mereka mohon 6 bulan, kata Ma'la ibni Fadl, kanu yada'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan. Kata Ma'la ibni Fadl, mereka para salaf doa pada Allah Ta'ala sittata ashhur aw yablughahum Ramadan. Ya, artinya 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa. Ya, sittata ashhur an yuballighahum Ramadana. 6 bulan sebelum Ramadan sudah berdoa an yuballighahum Ramadana. Ya. Tsumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Dan berdoa 6 bulan setelah Ramadan mohon Allah berkenan menerima amalan mereka. 6 bulan berdoa, ya Allah, sampaikan umur saya bertemu Ramadan. Setelah selesai Ramadan, mereka sittata ashhur yad'unahu sittata ashhur an yataqabbala minhum. Memohon amalan Allah terima dari mereka. Ada para salafuna as-salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka ibadah dengan khauf dan roja, dan mereka tentunya membangun itu semua karena mahabbah, karena cinta. Bagaimana seorang mukmin ketika mendengar berita dari Rasul alaihi salatu wasalam, dari kabar gembira ini, maka yang pertama tadi menyambut bulan Ramadan dengan penuh kegembiraan dan harap. Dan poin yang kedua, di antara hal yang penting juga, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasalam fa'idal mimbar, kata Abu Hurairah. Bahwa Nabi alaihi salatu wasalam fa'idal mimbar, naik mimbar. Faqala amin, amin, amin. Maka Nabi mengucapkan amin, amin, amin. Ay Allahumma istajib. Amin artinya Allahumma istajib. Semoga Allah mengabulkan permintaan. Ulang 3 kali. Amin, amin, amin. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, innaka sa'ital mimbar wa Rasul, Anda naik mimbar, fakulta amin, amin, amin. Siapa? Anda mengucapkan amin, amin, amin. Faqal, inna Jibril atani. Sesungguhnya malaikat Jibril datang menemui saya. Faqal, man adraka syahr Ramadan falam yufar lahu fadakhalan nar. Fa'ab'adahullah kul amin. Jibril berdoa, berucap, man adroka, siapa saja yang bertemu dengan apa? Syahrul Ramadan. Man adroka syahrul Ramadan, siapapun yang bertemu bulan Ramadan. Falam yukfar lahu, namun Allah tidak memberi ampunan pada kolan nar, maka dia masuk neraka. Maka dia masuk neraka. Fa'ab'adahu Allah, Allah menjauh darinya. Kul amin, ucapkan Muhammad amin. Fakultu amin. Ya. Siapapun yang bertemu bulan Ramadan, namun Allah tidak memberi ampunan, maka dia masuk neraka. Allah menjauh darinya. Ucapkan amin. Fakultu amin. Didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh Rasul. Dua makhluk yang paling mulia. Malaikat Jibril makhluk dari kalangan malaikat yang sangat mulia. Rasul alaihi salatu wasallam sayyidun nas, sayyidu walad ibni Adam yaumul qiyamah, pemimpin seluruh anak Adam yaumul qiyamah. Siapa yang tidak takut didoakan oleh malaikat yang paling mulia di sisi Allah, manusia yang menjadi pemimpin seluruh anak Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Siapa saja yang bertemu bulan Ramadan, maka Allah tidak memberikan ampunan padanya, maka Allah menjauhkan dirinya dengannya. Maka ucapkan amin, fakultu amin. Barakallah. Waman adraka abawaihi. Yang kedua, ketika itu malaikat Jibril menghabarkan man adraka abawaihi au ahadihima falam yaburrahuma famata fadakhalanna. Siapapun yang mendapatkan kedua orang tua, man adraka abawaihi, siapapun yang mendapatkan kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya, bapak atau falam yaburrahuma, namun dia tidak berbuat baik kepadanya, fadakhala nar, maka dia masuk neraka. Iya. Fa ab'adahu Allah, Allah menjauh darinya. Kul amin fakultu amin. Ucapkan amin, maka saya pun mengucapkan amin. Siapa saja yang mendapatkan bapak ibunya atau salah satu dari falam yaburrahuma, namun tidak berbuat baik, tidak birrul walidain, lalu dia mati, masuk neraka, ucapkan amin. Fakultu amin. Wati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini doa malaikat Jibril dan diaminkan oleh nabinya alaihi salatu wassalam. Siapapun di antara kita yang masih punya bapak ibu atau salah satu darinya, namun dia tidak berbuat baik sampai mati, masuk neraka. Padahal bapak ibu adalah pintu yang paling tengah, yang Allah berikan pintu itu kesempatan bagi anak masuk, masuk jannah. Baik. Yang ketiga, dalam hadis, man dzukirtu indah falam yusalli alaik. Man dzukirta indahu falam yusalli alaik. Man dzukirta indah falam yusalli alaik. Siapapun yang disebutkan, disebutkan di sisinya, sebutkan namamu, falam yusalli alaik, namun tidak bersolawat untukmu. Ya, ketika disebutkan nama beliau, tidak membacakan sholawat sallallahu alaihi wasallam. Famata fadakhala nar, lalu dia mati masuk neraka. Fa ab'adahullah, Allah jauhkan, Allah menjauh darinya. Qul amin fakultu amin. Hadis akhrajahu Imam Ibnu Hibban wa qala Syalbani fi sahih tarhib wa tarhib, hadis nomor 997, hasanun sahih. Wati billah, demikianlah kesempatan yang Allah semoga berikan kepada kita bertemu bulan yang diberkahi, bulan Ramadan, untuk kita bisa meraih sekian banyak kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya. Wati billah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana kita berharap dan kita juga takut, khawatir dengan datangnya bulan Ramadan, justru kita tidak bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah. Kenapa? Karena siapapun yang masuk bulan Ramadan, falam yughfar lahu, ternyata dia keluar dari Ramadan, Allah tidak memberi ampunan. Padahal pintu-pintu ampunan sangat banyak. Ya Allah buka di bulan Ramadhan. Lalu kenapa tidak bisa dan tidak mau mengambil kesempatan? Oleh karena itu, usi wa nafsi untuk selalu takut dengan segala bentuk fitnah. Karena Nabi kita sudah mengingatkan, inna likulli ummah fitnah. Seluruh umat itu ada ujian. Wa fitnatu ummati al-maut. Fitnah, ujian bagi umat saya adalah harta. Harta bisa menjadi sebab orang terfitnah. Harta itu bukan hanya uang. Banyak jenis. Larut dengan kesenangan dunia, sehingga tidak bisa meraih ampunan di bulan Ramadhan. Watibillah, karena pintu-pintu untuk kita terlalaikan dengan akhirat, dengan kenikmatan dunia semakin dibuka di zaman sekarang, ini semakin kita harus banyak berdoa. Takut. Karena jangan sampai harta yang Allah berikan kepada kita justru sebagai istidroj. Dalam riwayat Uqbah ibn Amir, idza ra'aitallah, idza ra'aitallah yu'til 'abda, apabila kamu lihat Allah yu'til 'abda, beri kepada hamba, minat dunia, diberi berupa kenikmatan dunia, ala ma'asih mayuhib, di atas maksiat-maksiat yang dia senangi. Fa'lam annahu istidraj. Ketahui itulah yang namanya istidraj. Diberi tapi tambah khauf dari kebaikan akhiratnya. Itulah namanya istidraj. Wa'tibillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada yang menjamin di antara kita yang bisa menyelamatkan dirinya dari segala bentuk fitnah. Kecuali orang-orang yang Allah berikan tolongan, kemudahan. Ya. Sehingga di sini kita harus upaya untuk mencari sebab datangnya keselamatan agama kita. Kemudian poin yang ketiga. Sebagai kesimpulan, karena waktu yang pendek, di bulan Ramadan kita harus melihat bagaimana teladan kita, salaf kita, itu Rasul alaihi salatu wassalam, bagaimana beliau mengisi kesempatan bulan Ramadan. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Ibnu Abd. Dari Ibnu Abd. Radiyallahu anhuma. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Ajwadan nas. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok manusia yang paling dermawan. Kana Nabiyyu alaihi salatu wasallam ajwadan nas. Nabi, kata Ibnu Abbas, orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yaqul fi Ramadan. Dan lebih dermawan saat bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Ya. Yeah. Diriwayatkan bahwasanya kata Ibnu Abbas adalah Rasul alaihi salatu wasallam orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakun di Ramadan. Dan lebih dermawan lagi saat bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Artinya dalam riwayat Imam Ahmad, la yus'alu an syai' illa'a. Artinya Tidak pernah Nabi diminta sesuatu kecuali beliau memberikan. Itu sifat beliau. Tidak diminta la yus'alu an syai' illa a'ta. Tidak diminta sesuatu kecuali beliau beri. Datang kepada beliau seorang, ya, dan meminta dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim diriwayatkan, masuk ila Rasul alaihi salatu wassalam alal Islam syai'an ila'a. Tidak pernah Nabi diminta sesuatu karena Islam. Orang ini datang minta karena diharapkan dia tertarik masuk Islam. Kau minta sesuatu, asyik. Faja'a rajulun fa'ata. Datang seorang kepada Nabi dan minta sesuatu. Fa'atahu ghanaman bainal jabalain. Nabi berikan satu lembah kambing. Ghanaman bainal jabalain. Kambing satu lembah. Ya. Jadi karena orang ini baru tertarik pengin untuk Nabi tahu ini orang tertarik kepada Islam. Supaya dia semakin menerima Islam, kok minta sesuatu? Yang penting dia mengerti Islam. Demikianlah harta yang beliau miliki untuk Islam agar orang lain bisa menerima. Masuk ila Tia, tidak pernah diminta sesuatu alal Islam illa Allah, kecuali diberi. Faraja'a ar-rajul, orang ini pulang ke kampung. Ya? Pulang ke kampungnya membawa satu lembah kambing. Bukan satu ekor, dua ekor, satu kandang, dua kandang. Satu lembah. Dan begitu melihat sosok Nabi yang dermawan, dia semakin tertarik dengan Islam. Ya qaumi aslimu. Hei kaum saya, masuklah kalian ke dalam Islam. Fa inna Muhammadan yu'ti ata'an fala yakhshal faqa. Muhammad tidaklah memberi sesuatu, ya, dan dia tidak merasa takut melarat. Hadis Muslim. La yu'ti ata'an ma la yakhshal faqa. Tidaklah dia memberi sesuatu yang dia tidak takut menjadi orang yang fakir. Itu bagaimana sifat dud dengan perkara dunia. Ya. Dan Ibnu Rajab radhiyallahu rahimahullah menjelaskan sifat dud dermawan yang beliau miliki itu bukan hanya dari sisi pemberian harta. Bahkan di bulan Ramadan, jud yang ada itu dari segala sisi sifat dermawan yang beliau miliki. Dengan waktunya, dengan kesempatannya, ya, dengan semua pintu-pintu kebaikan, beliau tarihil mursalah. Seperti angin yang bertiup. Seperti angin yang bertiup. Ini menggambarkan betapa semangatnya beliau menghidupkan sifat dermawan di bulan Ramadan. Apalagi bulan ini bulan yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang Allah lipatkan di dalamnya. Iya. Sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq. Man asbaha minkumul yawma sha'ima. Siapa yang pagi ini berpuasa? Maksudnya puasa sunnah. Maka semuanya diam. Qala Abu Bakar. Ana. Saya. Man tabi'a minkum al-yawma janazah. Siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Semuanya diam. Qala Abu Bakar, ana, saya. Man tasaddaqa bisaddaqah, siapa yang hari ini bersaddaqah? Semuanya diam. Qala Abu Bakar, ana, saya. Wa man adza minkum maridha, siapa yang hari menjenguk orang sakit? Qala Abu Bakar, ana, saya. Majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah terkumpul pada seseorang perkara tersebut kecuali dia masuk jannah. Hadis rawahu Muslim. Abu Hurairah meriwayatkan bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ingin menunjukkan, ini loh sosok orang yang memiliki banyak kebaikan, ahlu jannah. Dan Nabi menyebut di depan para sahabat, karena Nabi sudah mengetahui tentunya, orang ini kalau disebutkan kebaikannya di depan orang, tidak ujub. Tidak ujub, tidak tambah riya, ya. Abu Bakar, kenal oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaupun disebut kebaikannya di depan banyak orang, tidak menjadikan membusungkan dadanya, jadi riya, jadi sumah. Tapi sudah tahu orang ini kalau dipuji tidak akan jadi ujub. Makanya dipuji. Memberitahukan kepada yang ini orang mulia. Tidak terkumpul padanya perkara tadi, wali masuk jannah. Itulah sifat yang dimiliki para salaf. Semangat dalam melakukan pintu-pintu kebaikan untuk mendapatkan rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apalagi di bulan Ramadan, ya, orang yang bersedekah di bulan yang mulia tentunya akan dilipat gandakan kebaikan. Dalam hadis yang diriwayatkan lain Bukhari Muslim dari Zaid ibn Khalid, man faqara sha'ima falahu mislu ajri in ghairi ayyan qusa min ajri sha'imi syai'. Dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Zaid ibn Khalid radhiyallahu, man faqara sha'iman, siapa yang memberi iftar, orang yang puas, makanan yang mencukupkan bagi dia, mengenyangkan bagi dia, falahu mislu ajri, baginya pahala seperti orang yang berpuas. Lihat di sini, bulan Ramadan, bulan yang Allah buka pintu-pintu kebaikan. Siapa yang memberi iftar kepada orang yang saum, falahu mislu ajrihi, bagi dia pahala seperti orang yang diberi iftar tadi. Iya. Min ghairi ayyan qusa min ajri shaimi syai'un. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang ber hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Inilah pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita semua dengan datangnya bulan Ramadan, meningkatkan sifat jud di bulan yang mulia, meningkatkan sifat dermawan di bulan yang mulia. Ya, bukan hanya sifat dermawan, semangat di dalam melaksanakan ibadah yang lain, qiyamul lail, qiraatul Quran, ya, sebagaimana Nabi alaihi salatu wasalam, kana Jibril yalqahu kulla lailatin min Ramadhan. Adalah kata Ibnu Abbas, malaikat Jibril setiap malam menemui Rasul alaihi salatu wasalam, fayudarisuhu Al-Qur'an. Maka Rasul alaihi salatu wasalam mentadarus Al-Qur'an. Ini beberapa hal yang mungkin perlu kita mengingat kembali dengan kegembiraan, dengan kita berharap, dan juga kita memohon keselamatan. Min kulli su'in wa makruhin wa min kulli fitnatin fa dhahara minha wa ma batan. Mungkin cukup ini yang bisa kami sampaikan, bila mana dari awal sampai akhir banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf dan saya bertobat dan beristighfar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.